말이래 안내가 모세 제비자 Berawal dari temenan udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dengan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku enggak mau kau merajuk. Kita bujuk deng love you ngana balas I love you too.